uswatal mal, ya, sebagai harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, mempersiapkan persenjataan, kemudian juga untuk memperbaiki kendaraan, sarana perhubungan. Ini dilakukan oleh Nabi dan tetap tersisa saking banyaknya. Dan sisanya ini nanti yang dianggap oleh sebagian ahli warisnya sebagai harta yang dibagikan kepada ahli waris. Setelah beliau meninggal dunia, datanglah kepada Abu Bakar yang menjadi khalifah Rasulullah, pengganti Nabi, mengurusi kaum muslimin, disepakati oleh kaum muslimin, dibaiat oleh para sahabat. Ya. Datang Fatimah, anak Nabi SAW, untuk meminta apa yang tersisa. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan kepadanya hadis Nabi SAW, inna la nurath ma tarakna sadaqah, kami tidak diwariskan atau tidak diwarisi, atau artinya kami tidak mewariskan, yang kami tinggalkan dari harta adalah berupa sedekah. Kemudian Fatimah ya, balik dan tampak memang tidak ada menurut para perawi hadis menceritakan bahwasanya semenjak itu Fatimah tidak lagi berbicara dengan Abu Bakar. Memang ketidakberbicaraannya ini karena memang tidak berjumpa. Ya. Karena beberapa bulan setelah itu beliau meninggal dunia. Fatimah 6 bulan setelah meninggalnya Nabi meninggal. Itu berita berita yang membuat dia tersenyum. Ya. Ketika disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dia terlihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya dibisikkan oleh Nabi, awalnya dia menangis. Kemudian dibisikkan lagi, kemudian dia tersenyum. Ya. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha setelah Nabi meninggal dunia bertanya karena penasaran. Akhirnya Fatimah mengabarkan bahwa ketika pertama kali Nabi mengatakan sungguhnya saya akan dipanggil oleh Allah, ya, maka beliau menangis karena berpisah dengan orang tuanya. Kemudian Nabi SAW setelah itu mengatakan sungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling cepat menyusulku, ya, maka dia tersenyum bergembira dengan kabar kabar sedih, ya, kabar menakutkan, tapi dia tersenyum. Dan Fatimah radhiyallahu taala anha setelah meninggal Nabi, kemudian khalifah dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia meminta harta yang tersisa, namun Abu Bakar menyampaikan hadis tadi, bukan menolak tetapi meriwayatkan hadis itu, dan saya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan harta itu pun yang tersisa Nabi tidak membagikannya lagi, tidak membagikan lagi kepada keluarganya. Setelah pertama kali dibagikan rata semuanya, kemudian untuk istri-istrinya, yang tersisa untuk kaum muslimin, dan tidak pernah lagi Nabi membagi-bagikan kepada keluarganya. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya. Itu yang diterapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Selesai ya, cerita tentang Abu Bakar ini, dan Fatimah menerima, pulang dia, dan setelah itu dia tidak lagi berbicara. Dan itu yang diriwayatkan oleh para perawi hadis, tidak berbicara. Tidaknya berbicara ini banyak kemungkinan. Kemungkinan memang tidak berjumpa kembali, dan tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan ketika mereka berjumpa mereka tidak mengucapkan salam. Tidak ada. Ya. Yang mengatakan setelah itu mereka tidak lagi saling berbicara, bisa saja karena jarang berjumpa. Ya. Ini tidak mutlak dijadikan sebagai ya, bahan untuk mencela Abu Bakar sehingga dikatakan bahwasanya Fatimah membencinya. Ya, bukan. Tidak bisa dijadikan sebagai mutlak itu kemungkinannya. Kemungkinan karena memang apalagi di awal-awal khilafahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anha disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang banyak, mengurusi orang murtad, mengurusi orang mengurusi pasukan perang yang telah dilepaskan oleh Nabi, dilepaskan kembali oleh Abu Bakar, dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Kemudian orang-orang yang tidak mau membayar zakat, gerakan-gerakan perusak keamanan dan pengancam keadaan keamanan kaum muslimin sangat banyak di segala arah. Ini yang membuat Abu Bakar disibukkan, ya, bukan dalam hitungan bulan, tahun, dalam masalah khilafahnya disibukkan dengan ini, ya. Sehingga untuk berjumpa, ya, untuk menenangkan dan menyampaikan kembali kepada Fatimah, tidak punya kesempatan. Begitu juga Fatimah, ya, karena dia seorang wanita dan tidak mengurusi negara, ya, disibukkan mengurusi anak-anaknya, mengurusi suaminya, sehingga tidak punya kesempatan untuk berjumpa dengan Ali, dengan Abu Bakar radhiyallahu taala. Ini yang kemungkinan bisa terjadi dan tidak mutlak seperti yang dituduhkan oleh orang Syiah Rafidhah. Ya. Kemudian kita lanjutkan perkataan cerita dari Umar. Jadi permasalahannya sudah selesai. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun nanti akan membaiat Abu Bakar. Ya. Nanti akan membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala. Kata Umar, qala falamma tuwfiya Rasulullah SAW, ini awal akhir, sebelumnya akhir dari bacaan kita kemarin, ya, setelah cerita tentang Abu Bakar dan selesai urusannya, jelas tidak lagi ada yang menuntut, ya. Kemudian qala falamma tuwfiya Rasulullah SAW, qala Abu Bakrin, ini Nabi, ya, Nabi SAW mengurusi atau mengeluarkan harta tadi untuk kemaslahatan kaum muslimin dan tidak lagi dibagi-bagikannya kepada keluarganya. Ya, setelah Nabi meninggal dunia, ya. Falamma tuwfiya Rasulullah sallam qala Abu Bakrin ana waliyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, sayalah pelanjut dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi dia pengganti Nabi, walinya Nabi SAW, ya, pemimpin setelah Nabi. Fajitu ma tatlubu mirathaka min ibni akhika wa yatlubu hadha miratha imra'atihi min abiha. Maka datanglah, ya, beliau ini yaitu Abbas, kemudian juga Ali meminta warisan dari Nabi SAW. Ya. Dan para ulama menjelaskan mereka meminta bukan untuk mereka. Ya. Mereka mintanya bukan untuk mereka, karena mereka sudah tahu dalilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dari Nabi, kami kepada Nabi tidak mewarisi, tetapi justru yang kami tinggalkan adalah sedekah. Mereka ingin mengurusinya sendiri. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Datangnya Abbas dengan Ali kepada Abu Bakar Siddiq. Ya. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nuras ma tarakna sadaqah." Ya. Kami tidak mewarisi, tetapi yang kami tinggalkan adalah sedekah, kata Nabi. Faraaitu ma hu kadiban athiman ghadiran kha'inan. Ya. Kalian menilainya itu adalah kedustaan, dosa, penipuan dan pengkhianatan, kata Umar kepada mereka berdua. Ya. Wallahi wallahu ya'lamu innahu lasadiqun barun rasidun tabi'un lilhaq. Padahal Allah mengetahui bahwa ia Abu Bakar jujur, berbuat baik, berada di atas petunjuk, mengikuti kebenaran, karena mengikuti perbuatan Nabi. Nabi tidak lagi membagi-bagikannya kepada keluarganya, justru untuk kaum muslimin. Itu yang diterapkan oleh Abu Bakar. Ya. Allah tahu bahwasanya Abu Bakar itu barun, berbuat baik, rasidun, di atas petunjuk, tabi'un lil haq, ya, mengikuti kebenaran. Dan tidak lagi yang menuntut. Thumma tufiya Abu Bakrin. Meninggal lagi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, wa ana waliyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa waliyyu Abi Bakrin. Saya adalah penerus, ya, Nabi dan penerus Abu Bakar, kata Umar. Faraaitu mani kadziban athiman ghadiran kha'inan. Kalian mengira saya ini berdusta, berbuat dosa, menipu dan berkhianat. Wallahu ya'lamu inni la sadiqun barun rasidun tabi'un lil haqi. Padahal Allah tahu bahwanya saya ya, berbuat baik di atas petunjuk, mengikuti kebenaran dalam hal ini. Ya. Fawalituha, lalu saya mengurusi harta peninggalan Nabi itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Thumma ji'tani anta wahada, kemudian kalian datang lagi ke saya. Ya. Abbas dan Ali, wa antuma jami'un wa amrukuma wahidun, tetap untuk meminta ya, atau memperkarakan masalah itu lagi. Fakultuma idfa'ha ilaina, kalian minta untuk diserahkan kepada kalian harta tadi. Fakultu in syi'tum dafa'tuha ilaikuma, saya katakan kalau kalian mau saya akan serahkan kepada kalian berdua dengan syarat, ala anna alaikuma ahdullahi, bahwa kalian bersumpah ya, kepada Allah, an ta'mala fiha billadhi kana ya'malu rasulillahi, Rasulullah SAW, melakukan pada harta itu apa yang diperbuat oleh Nabi, yaitu bukan untuk keluarganya lagi, tetapi untuk kaum muslimin ya. Kalian berjanji, bersumpah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi pada harta tersebut. Fa'akhaltu maha bidhalik, maka kalian menerima penyerahan dari saya dengan persyaratan tersebut. Qala akadhalik, mereka berdua mengatakan, apakah mesti seperti itu? Qala na'am, kata Umar, iya. Qala thumma ji'tumani li'aqdiya bainakuma, kemudian kalian datang kepada saya untuk memutuskan perkara ini. Wala wallahi, maka tidaklah demi Allah, la aqdi bainakuma, saya tidak akan putuskan di antara kalian berdua, bi ghairi dzalik, dengan selain itu, hatta taqumas saah, sampai tegak hari kiamat. Fa in ajaztuma anha faruddaha ilayya, kalau kalian memang merasa tidak mampu mengurusi harta peninggalan Nabi itu untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, serahkan kepada saya, kata Umar. Ya, Abu Bakar meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar meninggal, saya melakukan itu. Kalau kalian siap untuk mengurusi harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, saya serahkan kepada kalian. Kalau tidak, biarkan kami yang mengurus. Itu perkataan Umar kepada mereka berdua. Itulah akhir dari riwayat atau cerita ini. Ya. Yang akhir-akhirnya memang tidak diserahkan oleh Umar. Ya. Tidak diserahkan oleh Umar. Umar tetap mengurusinya. Datang nanti Utsman bin Affan, tetap Utsman yang melanjutkan. Dan bahkan ketika sampai pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tetap Ali yang mengurus pemerintah kaum muslimin. Ali tidak mengambil alih. Justru atas nama negara, dia mengurusi harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau itu kesalahan Umar, berarti Ali tidak akan mengikuti Umar. Ya. Ali akan mengambil alih kemudian dibagi-bagikan kepada keluarga Nabi SAW. Sama sekali tidak. Sampai di masa Ali sebagai khalifah, tetap seperti yang dilakukan oleh Uthman, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, seperti Abu Bakar, dan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena semuanya mereka meniru Nabi SAW. Maka tidak ada alasan bagi orang Syiah Rafidhah mendiskreditkan Umar di situ atau Abu Bakar sebelumnya. Karena ketika masa Ali, justru apa yang dilakukan oleh Ali persis yang dilakukan oleh Umar. Kalau ternyata memang Umar dan Abu Bakar yang salah, maka Ali akan merubahnya. Ternyata tidak. Ya. Ternyata tidak persis. Enggak ada. Ya, di masa Umar tadi kan Ali datang lagi. Ya. Untuk mengurusinya, ternyata dia tidak bersiap untuk mengurusi, dan bahkan datang masa Utsman, Ali juga tidak menuntut lagi. Kalau seandainya itu tetap sebuah kesalahan besar, maka Ali akan menuntut Utsman. Ya. Atau ketika itu, kalau seandainya itu sebuah kesalahan besar, maka Ali akan merubah ketika dia jadi khalifah. Maka tidak ada alasan. Kalau bukan karena kebusukan dan kebencian kepada Umar dan Abu Bakar, tidak akan ada lagi alasan untuk menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk menghujat dua manusia termulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini setelah para nabi dan rasul. ya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi itu hadis yang kita baca tiga kali pertemuan ya. Ya, pertemuan pertama itu belum kita uraikan dan sekedar membaca. Pertemuan kedua kemarin dan sebagainya telah kita selesaikan, dan sekarang kita kita selesaikan membacanya dan kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ya. Ya. Tanah. Fadak itu kan tanah, lahan. Lahan. Padina itu kan lahan. Ya. Kalau yang barang-barang yang apa kan habis dia. Habis dia. Ini lahan. Kalau emas habis dia. Itu yang dibagi-bagi oleh Nabi SAW. Nah, tanah lahan itu yang enggak akan mungkin habis. Sampai sekarang masih ada dia. Sampai sekarang masih ada. Lahan tersebut. Lahan tersebut. Jadi dia untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan tidak ada perubahan. Seperti yang dilakukan Nabi, itu yang dilakukan Abu Bakar, itu yang dilakukan Umar, itu yang dilakukan Utsman, dan Ali pun menerapkan hal yang sama. Apa yang tersisa lagi untuk menghujat Abu Bakar dan Umar? Tidak ada. Jadi itu masalah harta fa'i ya, yang memang fa'i itu harta yang tidak, yang hanya untuk Nabi dan Nabi yang mengurusinya, Nabi yang mendapatkan bahagian besar darinya untuk keluarga-keluarganya, dan bahkan dalam surah Al-Hasr itu sendiri Nabi SAW memberikannya kepada orang-orang fakir dari orang muhajirin, orang fakir dari ansar. Ya, selain beliau, mereka beliau berikan kepada orang fakir, lil fuqara'il muhajirin, ya, walladzina tabawu ad-dara wal iman, ini mendapatkan bahagian dari harta fa'i. Ya. Karena Nabi melihat mereka berhak untuk mendapatkannya. Sementara pasukan sama sekali tidak ada yang dapat. Karena pasukannya, karena ikut sertanya mereka dalam peperangan. Jadi ini terkait dengan harta fa'i, dan kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis nomor pada halaman 629. 14. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' wa Abdu bin Humaid. Ya, sebelum kita tinggalkan hadis tadi, itu yang perlu kita ingat, hadis ini dijadikan dalil oleh orang Syiah untuk menghujat Abu Bakar dan Umar bahwa Ali mengatakan dia pendusta dan seterusnya. Ya. Dan alasan-alasan bantahan-bantahannya juga telah kita sampaikan beberapa poin pada pertemuan yang lalu, bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Bahkan mereka berdua datang untuk bahkan menerima hadis Umar, hadis Abu Bakar, mereka juga menerapkan dan tidak lagi menuntut setelah mereka mendapatkan penjelasan. Ya, tidak ada tersisa lagi apa-apa, dan bahkan Ali pun menerapkan hal yang sama sesuai dengan yang diterapkan oleh pendahulu-pendahulunya. Ya, ini jadi di antara hadis-hadis yang diambil oleh orang Syiah Rafidhah dari referensi Ahlu Sunnah untuk menghujat. Ya. Jadi seakan-akan Sahih Muslim ini sebagai rujukan mereka. Padahalnya mengambil apa yang mereka anggap bisa mengeluarkan syubhat, digunakan untuk menyerang Ahlu Sunnah. Ya. 4514 tadi, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' wa Abdu bin Humaid. قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثاني. Ini Malik bin Aus yang tadi dipanggil oleh Umar, lengkapnya di sini namanya Malik bin Aus ibn al-Hadathan. Ya, dia disebutkan kakeknya di sini yaitu al-Hadathan. Qala arsala ilayya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an faqala innahu qad hadara ahlu abyatin min qaumika. Sampai di situ potongan hadisnya. Kemudian binahwi hadis Malik, serupa dengan hadis Malik sebelumnya, ghaira anna fihi fakana yunfiqu ala ahli minhu sana rubbama qala ma'mar yahbisu qut ahli minhu sanatan thumma yaj'alu ma baqiya minhu ma'jala malillahi azza wajal. Ya, persis dengan kandungan hadis sebelumnya, diberikan, dibagi-bagikan oleh Nabi kepada keluarganya, kepada kerabat-kerabatnya, kemudian tersisa untuk kemaslahatan kaum muslimin, harta baik. Ya, itu hadis yang ke 4514 dan itu hadis terakhir ya. Ya, di bawah bab yang ke 15. Ya. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab ke-16 berbunyi bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la nuras ma tarakna fahuwa sadaqah. Ini petikan dari hadis yang tadi telah kita dapatkan dari riwayat Abu Bakar, riwayat Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak mewariskan harta atau tidak mewariskan ya, harta yang kami tinggalkan berupa sedekah. Ya, harta Nabi tidak dibagikan kepada keluarganya karena keluarganya itu mendapatkan hak dari Baitul Mal. Ya, sehingga tidak perlu warisan. Warisan Nabi berapalah? Ya. Artinya kalau dibagi-bagikan ya, kalau harta yang tinggalkan oleh Nabi dari harta miliknya tentu sebagaimana yang jelas kalau Nabi SAW dia tidak menjadi harta warisan tetapi menjadi sebagai sedekah untuk kaum muslimin. Sementara keluarganya ditinggalkan meminta-minta, enggak. Keluarganya punya hak dari Baitul Mal. Punya hak dari Baitul Mal, istri-istrinya ya, dan bahkan ahli baitnya mendapatkan hak dari Baitul Mal. Ya, mereka tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah, tapi mereka menerima hadiah. Ya, mereka punya hak dari Baitul Mal yang dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi tidak perlu dicemaskan karena yang paling mencintai keluarganya adalah Nabi SAW, bukan kita. Nabi sangat mencintai keluarganya, mencintai istri-istrinya, mencintai anak cucunya lebih dari kecintaan kita kepada keluarga Nabi. Tetapi ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Aturannya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perasaan kita. Ya, bukan karena perasaan. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama halnya dengan apakah orang tua Nabi masuk neraka atau tidak. Ya. Agama ini bukan perasaan. Agama ini syariat Allah. Nabi yang mengatakan bahwa ketika ada seorang datang kepadanya menanyakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir, kata Nabi SAW, karena ditanya, pernah jawab oleh Nabi SAW, nah jelas-jelas dia meninggal dalam kekufuran. Dan Nabi SAW berhak untuk mencap seseorang neraka atau surga, sebagaimana dia menjamin sebagian sahabatnya masuk surga. Sebagaimana, dan dia juga berhak, punya hak untuk menjamin orang masuk neraka. Ya, karena jaminan Nabi, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, menjawab pertanyaan laki-laki tersebut, bapakmu di neraka. Ya. Inna abaka finnar. Jadi orang tadi ya, pergi, tetapi dari wajahnya tidak ada kesedihan yang luar biasa. Dari wajahnya tampak kesedihan. Siapa yang tidak bersedih? Tapi ini juga menunjukkan dia ya, ketika bertanya tidak berfikir. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu kalau nanti jawabannya muncul kalian akan ya, akan tersakiti. Seperti ini dia masih tersakiti. Ya. Makanya bertanya itu yang mungkin mendatangkan manfaat untuk kita. Para sahabat ketika masa turunnya wahyu itu takut-takut bertanya masalah agama. Berdasarkan larangan dari ayat Allah tadi, la tas'alu an asya', jangan sembarangan bertanya karena nanti kalau muncul jawabannya menyempitkan. Ya. Makanya kalau yang bertanya itu dari orang Badui, mereka gembira berupaya untuk mendengarkan pertanyaan mereka, padahal orang kampung, orang pedalaman. Ya, mereka tidak ada aturan. Ya, apapun yang mereka tanya dan pertanyaan mereka itu diabadikan oleh para sahabat. Menunjukkan pertanyaan mereka bukan pertanyaan yang rendah, ya, pertanyaan yang memang orang butuh. Para orang pedalaman itu bertanya kan karena butuh. Bukan karena ingin tampil saja, karena butuh jawaban. Makanya bermanfaat pertanyaan-pertanyaan mereka. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dan membawa kebenaran, apa-apa saja salat yang difardukan oleh Allah kepada saya?" Dijawab oleh Nabi. Kemudian apa-apa saja puasa yang difardukan oleh Allah kepada saya? Jawab oleh Nabi. Ada beberapa amal yang ditanyakan. Setelah selesai dia bertanya dan dijawab oleh Nabi SAW, dia pergi. Kemudian dia pergi, nyeletuk dia. Terdengar oleh para sahabat, Nabi juga mendengarnya. Saya tidak akan tambahkan dan saya tidak akan kurangi. Sebanyak yang dijawab oleh Nabi dari apa yang difardukan oleh Allah atasnya, itu yang dia kerjakan terus. Itu yang diamalkannya. Dan dia tidak mementingkan mana yang sunnah, mana yang mustahab, tidak. Yang penting dia mengerjakan yang fardu. Pergi dia. Kata Nabi SAW, aflaha atau dakhalal jannata in sadaq. Dia pasti masuk surga kalau dia jujur dengan pernyataannya tadi. Menjaga yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dia diabadikan oleh para sahabat. Padahal kan tidak ilmiah. Karena masalah yang fardu ini kan diketahui oleh semua orang. Tetapi bagi mereka itu ilmiah. Karena mereka butuh itu. Ya. Nah, jadi di zaman turunnya wahyu, para sahabat itu berhati-hati bertanya. Sahabat yang sekarang ini kurang berhati-hati. Masa menanyakan tentang masuk neraka atau surga dan orang tuanya yang jelas-jelas meninggal dalam kekufuran, maka jawaban Nabi SAW, dia di neraka. Tentu dia bersedih. Berangkat, pergi dia dalam keadaan bersedih, dipanggil oleh Nabi SAW kembali. Untuk menghiburnya dia mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya ayahku dan ayahmu neraka. Jadi ketika orang, oh, bapak Nabi juga neraka ya? Apalagi bapak saya. Jadi dia mulai terhibur. Ya. Dan Nabi SAW ini mengabarkan demikian, dan hadisnya dikuatkan oleh para ulama. Jadi pembahasannya, pembahasan syariat. Ya. Syariat. Bukan kalau misalnya yang kalau masalah perasaan, tentu Nabi SAW lebih berperasaan daripada kita. Menjelaskan bahwa seorang tua yang neraka, tentu dia akan berani, tidak akan tega ya, untuk menyampaikan itu. Tapi karena demi menghibur sahabat ini kembali, dia jelaskan, ayah saya juga seperti itu, karena dia meninggal dalam kekufuran, dalam keadaan tidak beriman. Ya. Nabi SAW tidak mengumpulkan para sahabatnya, tiba-tiba dia mengatakan, ya, wahai sahabat-sahabat, ku tahukah kalian bahwasanya bapak saya neraka? Nah, kita pun demikian seharusnya seperti itu membahas. Pembahasan kita tidak ada sedikit pun kajian kita kumpulan dalil-dalil tentang masuk nerakanya ayah Nabi. Ada pelajaran kita? Tidak ada. Dan tidak pernah kita membahasnya. Ya. Tapi juga kita harus menjelaskan bahwa agama ini bukan sekedar perasaan, dibina di atas perasaan, sehingga jelas-jelas menolak hadis Nabi karena perasaan. Ya, karena perasaan. Jadi intinya harta yang ditinggalkan Nabi-Nabi yang mengatakan itu sedekah, sementara anak keluarganya bagaimana, ahli warisnya bagaimana? Tentu Nabi yang paling mencintainya lebih mengurusinya daripada kita. Jangan pula syariat Allah kita rubah-rubah, ketetapan Nabi kita rubah-rubah, karena berarti kita tidak cinta Ahlul Bait namanya itu. Tidak, yang paling mencintai keluarganya Nabi SAW. Dan dia yang menjelaskan ini. Ya, dia menjelaskan ini. Kita apalah yang kita berikan kepada Ahlul Bait. Sekarang ini cinta kepada Ahlul Bait itu hanya menjadikan Ahlul Bait itu sebagai Tuhan. Ya. Husain ibnu Ali itu jadikan Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, disembah. Itu cinta kepada Husain. Ya. Lebih cinta lagi Ali bin Abi Thalib kepada anaknya ini. Ya. Lebih cinta lagi Nabi SAW kepada cucunya ini. Bahkan saking cintanya kepada cucunya, terkadang ketika dia sedang khutbah di atas mimbar, nampak cucunya tidak kuat dia untuk berada di atas mimbar. Turun dia dari mimbar, dikejarnya cucunya, peluknya. Dipeluknya. Tetapi ini agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk merubah-rubahnya. Jadi ini yang harus kita jelaskan tentang bab ini, bab yang ke-16 ini, bahwa harta yang ditinggalkan Nabi itu tidak berupa warisan, dia adalah sedekah. dan tidak dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis pertama 4516. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an ibni Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat inna azwajan nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradna an yab'athna Utsman ibn Affan ila Abi Bakr fayas'alnahu mirathahunna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat Aisyah لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. Ini hadis siapa? Aisyah, istri Nabi, ahli waris Nabi. Waris berapa? 15. Ya, 15. 4515. Hadisnya hadis Aisyah. Kata Aisyah bercerita, sungguhnya istri-istri Nabi ketika Nabi SAW meninggal dunia berkeinginan untuk mengutus siapa? Utsman bin Affan. Mengutus Utsman bin Affan untuk menjumpai atau menghadap kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Fayas'alnahu untuk menyampaikan permintaan mereka tentang pembahagian harta warisan Nabi. Mereka berhak memang. Sebelum mereka mengetahui hadis tadi, hadis yang ada di bab ini menunjukkan hadis itu tidak semua yang mengetahuinya. Ya. Ya. Ketika mereka bersepakat mengutus Utsman untuk meminta penjelasan dari harta warisan Nabi, qalat Aisyah, maka Aisyah menyampaikan kepada mereka, alaysa qad qala Rasulullah SAW, bukankah Nabi SAW telah bersabda, la nuras, kami tidak mewarisi atau tidak mewariskan, ma tarakna fahuwa sadaqah, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi selesai, tidak jadi mereka melanjutkan kehendak keinginan mereka untuk mengutus Utsman, karena hadis sudah jadi jawaban. Ini kepatuhan para sahabat Nabi kepada hadis Nabi SAW. Kepada hadis Nabi SAW. Dan kita lanjut ke hadis setelahnya. Ini hadis juga panjang. Hadis 4516. Ya. Di sini kan aku membacakan di hadapan Malik dan Ibnu Syihab. Ibnu Syihab. Pengabaran hadisnya metodenya seperti ini, kan sudah saya sampaikan dahulu. Penyampaian hadis itu dari gurunya itu bukan dalam bentuk ucapan dia sendiri, tapi dia menulis buku. Malik kan ada bukunya apa? Muwatta. Ya, dia nulis buku hadis dan itu riwayat dia. Nah, ketika dia ingin menyampaikan majelis, ada namanya majelis tahdits, majelis membacakan hadis untuk diriwayatkan, bukan pengajian umum, tetapi pengajian dia sekedar membacakan hadis. Dan yang mendengar, memahami, yang tujuannya menghafal, mereka hafal. Dengan cara apa? Bukunya tadi diserahkan kepada pembacanya, asistennya. Nanti dia tinggal duduk saja. Jadi dibacakan asistennya, semua mendengar. Nah, jadi yang sekarang, siapa muridnya sekarang ini? Muridnya Imam Malik? Yahya ibn Yahya. Ya. Yahya ibn Yahya. Dia yang membaca. Dia yang membaca. Saya membacakan kepada Imam Malik hadis yang milik Imam Malik sendiri. Dia Imam Malik tinggal yang dibacakan buku dia. Nanti Imam Malik karena dia mengizinkan Yahya ini membacanya untuk meriwayatkan, berarti dia sudah mengizinkan untuk diriwayatkan hadis itu kepada murid Yahya ini. Maka sampai kepada kita. Imam Malik tanpa sepotong kata pun keluar dari mulutnya. Padahal itu hadis dia. Muridnya yang bacakan. Bukan baca semuanya, per hadis. Ya, per hadis, kemudian nanti 10 hadis. Nah, jadi seakan-akan Imam Malik telah mengizinkan Yahya bin Yahya dan yang mendengar untuk meriwayatkan darinya 10 hadis yang selesai dibaca tadi. Ini salah satu cara untuk mendapatkan hadis di masa periwayatan hadis. Ya. Baik, kita baca hadis yang ke-4516. Imam Muslim mengatakan haddatsani Muhammad bin Rafi' qala akhbarana Hujain qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha annaha akhbarathu, ya, bahwasanya Aisyah mengabarkan kepada Urwah ibn Zubair kemenakannya, anna Fatimah bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Fatimah anak Nabi, ya, arsalat ila Abi Bakr Siddiq tas'aluhu mirathaha, mengutus, kalau tadi kan istri-istri Nabi, kalau sekarang anak Nabi, ya, mengirim seseorang, mengutus seseorang untuk meminta kepada Abu Bakar untuk, ya, meminta Abu Bakar menyerahkan harta warisan Nabi kepada beliau, ya, min Rasulullah SAW, mimma afa Allahu alaihi bil Madinah, ya, dari harta faik yang dimiliki oleh Nabi yang ada di Madinah, ya, berarti Bani Nadir itu, Bani Nadir kan di Madinah, ya, kemudian Fadak, ini dua, yang Bani Nadir itu di Madinah karena kan bertetanggaan dengan Madinah, sementara bagian Fadak ini adalah bagian Nabi dari harta pembahagian di Khaybar. Ya, di Khaybar itu kan juga setelah ditaklukkan dan Khaybar itu dibagi-bagikan dan Nabi mendapatkan bahagian. Ya. Seperlima dari harta rampasan perang karena Khaybar itu perang. Ya. Dan bagian Nabi itu yang dinamakan dengan Fadak. Ya. Nama lahan. Ya, kita sekarang biasanya menamakan lahan-lahan kita dengan nama. Ya. Kebun di Kerinci, Pelawan, ya, atau di manapun juga, Bunut misalnya. Kebun Bunut, saking banyaknya kebunnya. Nabi SAW di Khaybar itu namanya Fadak. Dan ini sangat diangkat oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Itu yang diminta oleh Fatimah. Ya. Wa ma baqiya min khumsi Khaybar. Dan yang tersisa yang lainnya dari harta seperlima harta rampasan perang Khaybar. Itu yang diminta sebagai warisan oleh siapa? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Faqala Abu Bakrin, ini rincian cerita yang tadi disinggung oleh Umar dalam sebelumnya. Ini rincian ceritanya. Faqala Abu Bakrin inna Rasulullah SAW qal, kata Nabi menjawab permintaan Fatimah dengan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, la nurath ma tarakna sadaqah, kami tidak mewariskan tetapi dan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Ya, dari sini diambil bab tadi. Kemudian innama ya'kulu alu Muhammadin. Ini lanjutan dari hadis Nabi. Innama ya'kulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mal. Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan dari harta ini. Ya. Makan dari hartanya. Jadi harta itu diurus oleh kaum muslimin dan oleh pemerintah kaum muslimin nanti dibagi-bagikan atau diserahkan, bukan pengurusannya, pembahagiannya kepada keluarga Nabi. Ya. Bukan dibagikan harta milik tetapi manfaatnya. Ya. Jadi yang mengurusi adalah pemerintah. Ya. Wa inni wallahi la ughayyir, ini perkataan Abu Bakar, ya, wa inni wallahi la ughayyir syai'an min shadaqati Rasulullah sallam an haliha, saya kata Abu Bakar demi Allah tidaklah merubah sedikit pun dari, ya, sedekah yang dilakukan oleh Nabi, tetap bagaimana Nabi dahulu membagi-bagi kepada kerabatnya, keluarganya, kepada kaum muslimin menggunakan harta faik tadi, maka itu yang akan saya terapkan, kata Abu Bakar menjawab permintaan Fatimah. Al-anhaliha allati kanat 'alaiha fi ahdi Rasulullah sallam wa la a'malanna fiha bima amila bihi Rasulullah sallam, maka saya akan lakukan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan merubah-rubahnya. Karena kalau menyerahkan, ditambah lagi hadis tadi Nabi tidak mewariskan, yang ditinggalkannya sedekah, berarti sedekah yang Maksudnya bukan sebagai harta warisan, walaupun mereka tetap akan mendapatkan manfaatnya, ya, tapi yang mengurusi pemerintah. Dan itu yang dilakukan Nabi. Abu Bakar pun bertekad untuk melakukan, melanjutkan apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Kemudian fa'aba Abu Bakrin an yadfa'a ila Fatimah syai'an. Abu Bakar menolak untuk menyerahkan sedikit pun dari harta tadi, fa'inya Bani Nadir, fadak, kemudian sebagian seperlima yang dari pembagian harta wari, harta ghanimah perang Khaybar. Itu yang dituntut oleh Fatimah dan sedikit pun tidak diberikan oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena dia yang akan mengambil alih, memanfaatkannya. Tidak, dia mengikuti yang diperbuat oleh Nabi. Ya. Menerapkan apa yang diterapkan oleh Nabi. Fawajadat Fatimatu ala Abi Bakrin fi dzalika. Nah, ini yang diambil oleh orang Syiah. Fawajadat Fatimatu ala Abi Bakrin fi dzalika, maka Fatimah merasa dalam hatinya sesuatu atas keputusan Abu Bakar. Qala, kata perawi, fahajarathu falam tukallimhu hatta tuwfiyat. Maka Fatimah pun ya menghijrahinya. Artinya tidak sapa-sapaan. Ya. Ya, ini yang dimaksud hijrah tadi. Ya, la yahillu li ahadin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seseorang, ini tuntunan Nabi, tidak boleh seseorang untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Artinya tidak, ketika berjumpa tidak bersalaman, tidak sapa-sapaan, putus hubungan. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi diizinkan oleh agama untuk menenangkan emosi selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu berdosa. Ya, berdosa. Dan apa yang dilakukan oleh Fatimah ini tidak jelas. Artinya ungkapan ini kan cerita dari orang, dari perawi, bahwa Fatimah memutuskan atau tidak bersapa-sapaan dan tidak berbicara dengan Abu Bakar sampai meninggal dunia. Kalau seandainya antara dia meminta ini sampai meninggal dunia itu 5 bulan atau 4 bulan, berarti sudah lebih dari 3 hari. Cuma kan cerita ini kan tidak bisa dijadikan landasan, karena kemungkinan yang tadi, karena tidak berjumpa maka tidak ada. Kalau yang tadi itu memang tidak mau berjumpa, kalau nanti berpapasan di jalan yang satu noleh ke kiri, noleh ke ini, yang maksudnya hujron. Kalau Fatimah dengan Abu Bakar itu memang tidak berjumpa dia, tidak berjumpa. Ada kemungkinan mereka tidak berbicara karena mereka tidak berjumpa. Dan Fatimah setelah mendengar hadis tadi mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permintaannya. Ya. Karena sudah mendengar hadis dari Abu Bakar bahwa yang ditinggalkan Nabi itu tidak akan dibagi-bagikan sebagai warisan, maka dia sudah selesai. Cuma kan pasti sebagai seorang manusia setelah dia meminta dan tidak di, ya, kekecewaan itu pasti ada. Dan paling mungkin kalau menurut hadis yang tadi, berarti kalaupun ada kekecewaan itu 3 hari. Sisanya nanti itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa Fatimah benar-benar memutuskan hubungan dengan Abu Bakar Siddiq. Ya. Karena riwayat ini, maka dia menghijrahi Abu Bakar dan tidak berbicara dengannya sampai meninggal dunia. Memang kondisinya tidak mungkin. Ya. Jarak setelah meninggal Nabi dengan meninggal Fatimah 6 bulan. 6 bulan. Karena setelah 6 bulan beliau meninggal dunia. Kemudian karena kesibukan Abu Bakar dan Fatimah tidak mungkin menambah kesibukan yang baru setelah dia meminta itu, dia mendapatkan hadis, maka ada kemungkinan memang tidaknya berjumpa, tidaknya berbicara itu ada alasan, bukan karena memang memutuskan hubungan, bukan karena alasan memutuskan hubungan. Jadi ada kemungkinan yang lain, karena bukan Fatimah yang mengatakan ini, tetapi perawi yang menceritakan bahwa Fatimah tidak lagi berbicara dengan Abu Bakar setelah kasus tadi. Ya. Lalu dianggap sebagai ia memutuskan hubungan dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ya, ada kemungkinan ini, tetapi ada kemungkinan yang lain. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai landasan satu-satunya bahwa bermusuh-musuhan antara Abu Bakar dengan antara Fatimah dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Ya. Wa asyad ba'da Rasulullah sallam sittata ashhur. Ini yang tadi. Dan Fatimah umurnya setelah Nabi meninggal berapa? 6 bulan. Ya, 6 bulan umurnya. Sebagaimana yang diceritakan dalam riwayat tadi. Falamma tuwfiyat, dan ketika dia meninggal dunia, siapa? Fatimah. Dafanaha zaujuha Ali ibn Abi Talib lailan. Ali mengubur, proses penguburannya malam hari. Walam yu'zin biha Abu Bakrin, dan tidak diberitahukan kepada Abu Bakar. Manusiawi. Ya. Wasalla 'alaiha Aliun, dan disolatkan oleh Ali. Wa kana li Aliin minan nasi wijhatu haya wijhatun hayata Fatimah. Ya. Dan ketika Fatimah masih hidup, orang-orang banyak, ya, sebagaimana juga yang lainnya, masih berhubungan baik dengan Ali. Manusia melihatnya sebagai menantu Nabi, sahabat yang mulia, anak paman Nabi. Ya. Falamma tuwfiyat, ketika meninggal Fatimah dan Ali melakukan perbuatan tadi, menguburkan di malam hari, menyelesaikan sendiri. Istankara Aliun wujuhan nas. Ali melihat terjadi perubahan pada pandangan orang. Jadi yani orang tidak lagi melihatnya dengan pandangan suka. Namun orang mengingkari perbuatan Ali. Sementara Abu Bakar tidak ada yang mengingkarinya. Orang banyak, dan bukan itu Abu Bakar, tapi orang banyak mengingkari apa yang diperbuat oleh Ali. Faltamasa musalahata Abi Bakrin. Maka Ali, ya, melihat ini tidak baik. Ya, saya telah melakukan kesalahan, dan akhirnya dia mendapatkan kesalahan. Melihat ada kesalahannya, dan dia akhirnya berdamai dengan Abu Bakar. Ya, melakukan perdamaian wa mubayaatahu, dan bahkan membaiatnya. Jadi selama 6 bulan sampai meninggal Fatimah, Ali belum membaiat Abu Bakar. Ya, belum membaiat karena kasus tadi, dan tentu dia juga bersedih melihat istrinya bersedih. Kemudian meninggalnya istrinya, tentu kesedihan yang luar biasa lagi. Membuat Ali berbuat seperti tadi. Wajar. Ya. Dalam kondisi demikian, istrinya meninggal dunia, dia semakin bersedih. Maka setelah melihat perubahan pandangan orang kepadanya, dia mulai menyadari diri dan mengetahui apa kesalahannya. Akhirnya dia memperbaiki hubungan dengan Abu Bakar. Kemudian dia bahkan membaiat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Walam yakun bayi'a tilkal ashur, selama 6 bulan dia tidak membaiat Abu Bakar. Fa arsala ila Abi Bakrin an i'tina walam ya'tina ma'aka ahadun. Lihat, Abu Ali mengirim seseorang untuk meminta Abu Bakar datang kepadanya. Ya. Datang kepada Ali, dan jangan bawa seorang pun. Ya. Karahiyata mahdari Umar bin Khattab, karena dia tidak suka kemungkinan datang Umar, ya, bersama Abu Bakar. Faqala Umar li Abi Bakrin, maka Umar berkata kepada Abu Bakar, wallahi la tadkhul alaihim wahdak. Kata Umar kepada Abu Bakar, jangan engkau sendiri masuk menjumpai mereka. Faqala Abu Bakrin, wama asahum an yaf'alu bi, apa yang mereka perbuat kepadaku. Inni wallahi la'atiyannahum, saya demi Allah akan datang menjumpai mereka. Fadakhala alaihim Abu Bakrin, maka Abu Bakar masuk menjumpai mereka, yaitu keluarga Ali. Fatashahada Ali ibn Abi Talib, maka Ali pun bersyahadat, yaitu memulai berbicara dengan syahadat. Summa qala inna qad arafna ya Abu Bakrin fadilataka. Ini ya, bantahan terhadap orang Syiah. Kata Ali kepada Abu Bakar, sungguhnya wahai Abu Bakar, kami telah mengetahui keutamaan engkau. Ya. Keutamaan engkau. Wa ma a'taka Allah, dan apa yang Allah berikan kepadamu dari kemuliaan. Kata Ali, sama, kami mengetahuinya. Wa lam nanfas 'alaika khairan, dan kami tidak kehilangan kebaikan darimu. Saqahu Allahu ilaik, yang digiring oleh Allah kepadamu. Ini kalimat-kalimat, ya, menghunjam, menusuk ya, dada-dada orang-orang Syiah Rafidhah. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib memuji Abu Bakar radhiyallahu taala. Ya. Ataqallahu wa lam nanfas 'alaika khairan saqahu Allahu ilaik walakinnaka stabdatta 'alaina bil amri. Ada hanya saja engkau bersekeras ya, tegas dalam sebuah urusan yang tadi. Ya. Abu Bakar tegas dan dia tidak mau berubah tentang masalah keputusannya tadi. Itu yang diungkapkan oleh Ali. Wa kunna nahnu nara lana haqqan li qarabatina min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu kami memandang bahwa kami punya hak untuk mendapatkan peninggalan Nabi karena kekerabatan kami dengan beliau. Falam yazal yukallimu Abu Bakr, dan terus Ali berbicara menyampaikan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar mendengar dengan khidmat, dengan seksama. Hatta fadat aina Abi Bakrin, sampai Abu Bakar menangis mendengarkan penyampaian Ali bin Abi Thalib. Lihat kecintaan Abu Bakar kepada keluarga Nabi. Ya. Falamma takallama Abu Bakrin, ketika Abu Bakar berbicara, mulai setelah Ali selesai, maka Abu Bakar berbicara. Qala walladhi nafsi biyadih, kata Abu Bakar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Demi Allah, menyambung kekerabatan dengan keluarga Nabi lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada menyambung silaturahim dengan keluarga saya sendiri. Ini perkataan Abu Bakar di hadapan Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa ammal ladzi shajara baini wa bainakum min hadhihi al-amwal. Lalu Abu Bakar pun menyebutkan alasannya. Dia sudah jelaskan kepada Fatimah saat itu, dan sekarang dia perjelas lagi. Adapun pertengkaran yang terjadi, ya, hal-hal clash yang terjadi antara saya dengan kalian dalam masalah harta ini, fa inni lam alu fiha anil haq. Sungguh saya tidak menyimpang daripada dalam urusan itu dari kebenaran. Walam atruk amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu fiha, dan saya tidak meninggalkan apa yang diperbuat oleh Nabi. Itu yang membuat dia bersetegas. Ya. Bukan karena tidak menyukai keluarga Nabi. Justru dia mengatakan menyambung silaturahim dengan keluarga Nabi lebih saya cintai daripada menyambung dengan keluarga saya. Tetapi ini kan yang saya lakukan ini bukan karena hawa nafsu saya, tapi mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Illa sana'tuhu, kecuali saya lakukan apa yang diperbuat oleh Nabi, itu yang saya lakukan. Faqala Aliun li Abi Bakrin, maka Ali berkata kepada Abu Bakar, setelah selesai itu, apa kata Ali kepada Abu Bakar? Mau'idukal asiyatu, ya, besok sore atau nanti sore, ya, waktu untuk lil bai'ah, saya membaiatmu. Ya, luar biasa. Kata Ali kepada Abu Bakar, nanti sore saya akan membaiatmu. Falamma shalla Abu Bakrin shalatadh dhuhri, setelah selesai Abu Bakar mengimami kaum muslimin salat zuhur, raqiya 'alal mimbar, dia naik ke atas mimbar, fatashahada, kemudian bersyahadat. Ini menunjukkan ini adab khutbah, ya, adab menyampaikan kajian, menyampaikan pidato, yaitu memulainya dengan syahadat, ya, pujian dan syahadat. Wa dzakara sya'na 'aliyyin, kemudian dia menyebutkan, menceritakan, menyampaikan tentang keadaan Ali. Wa takhallufahu anil bai'ah, dan dia selama 6 bulan tidak berbai'at. Wa udhrahu, dan menyampaikan uzurnya. Abu Bakar yang menyampaikan uzur kepada kaum muslimin. Billadhi i'tazara ilai, dengan uzur yang disampaikannya tadi. Thumma staghfara, ya, wa tashahhada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali meminta ampunan kepada Allah atas kekeliruannya selama ini, kemudian dia bersyahadat. Fa'adzama haqqa Abi Bakrin, di depan orang banyak, di depan umat, Ali menyebutkan kemuliaan Abu Bakar. Wa annahu lam yahmilhu ala alladhi sana, tidaklah yang membuat dia melakukan apa yang telah ia perbuat, nafasatan ala Abi Bakrin, untuk merebut kekuasaan dari Abu Bakar. Wala inkaran lilladhi faddalahu Allahu bih, dan juga bukan mengingkari keutamaan yang Allah berikan kepada Abu Bakar. Ya, walakinna kunna nara lana fil amri nasiban. Hanya saja karena kami merasa punya hak mendapatkan warisan Nabi, sementara Abu Bakar bersetegang untuk tidak memberikan kepada kami. Itulah penyebabnya. Dan dia pun menyadari kesalahannya. Fawajadna fi anfusina, maka kami pun merasa tersinggung. Manusiawi. Ya. Fasurra bidzalikal muslimun, maka berbahagialah kaum muslimin dengan penjelasan Abu Bakar, pemuliaan Abu Bakar terhadap Ali dan penjelasan Ali dan pemuliaan Ali kepada Abu Bakar. Wa qalu asabta, kata para sahabat semuanya, engkau telah melakukan yang benar. Fakanal muslimuna ila aliyin qariban, maka kaum muslimin pun mulai bersimpati kepada Ali setelah Ali berbaiat, setelah kaum muslimin melihat kebenaran Ali. Hina raja al-amru bil al-ma'ruf, setelah dia kembali kepada perkara yang benar. Ya, perkara yang benar. Inilah akhir dari cerita tentang peristiwa tersebut, dan sama sekali tidak ada perkara-perkara yang bisa dikritik atau dihujat Abu Bakar dalam keputusannya. Dia hanya mengikuti apa yang diperbuat oleh pendahulunya, manusia termulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Dan Ali, ya, Ali bin Abi Thalib mengakui kebenaran Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, dan bahkan membaiatnya. Ya. Dan setelah selesai perkara, dan dia juga sudah kehilangan istrinya, dan melihat bahwa perkara ini memang adalah kebenaran di pihak Abu Bakar, maka dia menerima, dan itulah kenyataannya. Bukan kalau kita baca cerita-cerita yang ada di media sekarang ini, sangat menghujat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Tinggal ditulis sajalah harta badak itu, maka kita akan menemukan ideologinya orang Syiah Rafidhah, menunjukkan bahwasanya yang benar ini tidak tersebar, sementara yang batil tersebar. Dan ini kekurangan kaum muslimin. Ya, kekurangan ahlul ilminya, ulama'nya, dan kekurangan kaum muslimin untuk mengetahuinya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, memberikan kita jalan yang benar, dan menunjuki kaum muslimin kepada agamanya dengan mengembalikan kaum muslimin kepada agama Allah dengan kembalian yang baik. Dan semoga Allah tetap istiqomahkan kita di atas kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.